Mendah kaya ngopo banger lan bajin ning gandan ning negara Mandura. Lan kengeyang swargi Rama Prabu Kunti Bujo. Lumebari marang kabeh para kawula lan sentana ing Mandura. Dene ana Kenya Putra Nata teka ngrebini mongko durung darbe garwa. Lan wong-wong kang padha alok mau mesti ora ngerti menawa anggonku ngandhut mau jalaran saka kadayan ajining guruku yaiku Sang Reksi Durwasa. Ing mongko pun ibu kudune kena kanggo patuladaning para wanita ing Praja Mandura. Iya kanthi panimbang lan petung kanthi eling menawa iki putri ning Narindra. Poni puru mongso kecepit sejibahan kang abot ing ngungkuli gunung. Laning kono aku kudu bisa milih salah sawiji kang kanthi pertitis. Kulub Karno, poni bu kelingan jaman isih cilik darbi pepenginan. Besok yen aku wis gede, kepengin banget aku ngaromake asmaning bangsa lan negaraku. Iya kanthi pun ibu eling mengkono iku kulub. Pun ibu banjur kudu bisa mbedakake katresnan lan kewajiban. Lan pun ibu kudu bisa ngendih kebutuhan pribadi kanggo ngaromake bangsa lan negara mau. Iya nadyan kababari aku kudu gelem pisah karo anakku kang tak tresnani. Tetep gak tindak ake pun ibu ngelarung marang siro kulub. Ngere karno, ojo kok sengguh menawa pun ibu iku bakal nutupi wirangku. Iku babar pisan nora kulub, Basu Karno. Inggih. Kulo sangat Nayogyani tuwin ngalembono dumateng lekasipun Kanjeng Ibu ingkang dhahar bekti ing dharma labuh nusa tuwin bangsa. Kula kinten lekas kula ingkang menempa dhateng Kurawa menika kok inggih mujudaken kilaran paduka ibu ingkang rumesep dumateng jasad kula. Sabab menapa? Awit kula rumaos dados satriya, tur tak kepengin dados satriya ingkang utami. Mila sampun sak pasipun kula kedah ngandemi dhateng prastiya kula ingkang sampun kawedhar jernyatanipun satriya ingkang utami menika lati kalian pakar kutah nyawiji ugi kula sampun matur dhumateng Kakang Prabu ing Dwarawati benjang angsah kula kepengin dipun petokaken kalian adhi kula Yayi Janaka. Anakku nggih, anakku Karno. Yen mengkono apa sira kulub mentala bakal mateni marang adimu si Janaka Karna. Ibu. Mugi kawuningan Kanjeng Ibu. Keparenga pitados. Benjang angsah kula ngeranang ngono. Mboten kok nama kula menika badhe nglampus dene menika mboten nanging sampun dados prastiyaning manah kula. Kula benjang purun pejah saking tanganipun adhi kula Janaka Ibu. Arjuna, kowe menang wae kok dadak tak jaluk-jaluk iki Arjuna. Janaka apa kowe wentala tandingan marang kakangmu dhewe. Sampun ibu kula nyuwun pamit. Bibi. Kula aturi anget bibi puto paduka sing kathah. Kadang-kadang kula panduwa tasih ngentosi paduka bibi. Sampun dados prastyanipun Kang Putra ing awangga bibi inggih menika. Mugi Gusti tansah nuntun dhateng adhi kula Basu Karno. Monggo bibi, kula dherekaken kondrane wirata bibi. Thank you. lere satpo tengso pemilengan ngulati puspito met mendah kang warni mitering taman hanon kang sekar warasiki Kunti tali broto kang wis bali bebarengan kelawan buyut King Durawati Kunti padha harjo nggering mula meninggi dhateng kapundi paring perbagi patuko yang Prabu sungkem kula mugi gunjuk ya wis ndak tampa Sang Duta Agung Pinandur Harjo kula meninggi yang Prabu dhateng kapundi sembah kula mugi gunjuk ya wis ndak tampa Kula ngaturaken pangabekti Bu. Iya ngger punta wis ndak tampa. Koko Prabu sembah kula. Inggih Yayaji sampun kula tampi. Wah. Kunti buku. Pangabektiku. Iya ngger bungkus wis ndak tampa. Clitheng kakangku padha becik. Di Mas Werkudara wis ndak tampa. Kanjeng Ibu sembah kula. Anakku nggir Janaka, aku kangen karo kowe ya nggir. Wis tak tampa banget panarimaku. Pangestuku tampanana kula sanget ing pamundi kula. Koko Parabing Durawati sembah kula. Di Mas Kaipe ya wis tak tampa. Ibu, bekti kula Ibu. Sembah kula Ibu. Iya nggir kembar wis ndak tampa anakku nggir, anakku mung tansah dadi pikiran kowe ya nggir. Kula mboten purun pisah kaliyan Ibu. Inggih Ibu sampun tindak malih nggih Bu. Iya nggir. Pun Ibu bakal nunggoni kowe selawase ya nggir. Inggih. Bekti kula kok Prabu, sungkem kula kok Prabu. Ya, yayi sembar wis ndak tampa. Sawise kabeh tutuk padha mbagekake Kiai Semar, kula prayuk gakno ya, Kek. Inggih. Mboten kirang sekeca. Bekti kula ngunjuk. Ya. Wirata bakal maharani moyo sapap linenggan kaki Semar. Inggih, matur nuwun. Daya-daya pun kaki mundut keterangan Sang Duta Agung paran pawartane nggone Sang Duta Agung Prapten Nagara Ngastina. Inggih Eyang Prabu. Keparenga kula munjuk. Kula sampun sowan Yayi Prabu Duryudana ingkang kula semanten nedhengipun wonten parapatan agung tinenggan Eyang Bisma, Rama, Mandaraka, Bapa Duratwin para paran para sanesipun. Nak kula semanten lampah kula sineksen kalian jawata sekawan pekulun Narada Kanwa Janaka Twin Rama Parasu. Kepengin badhe neksen nyanggen kula badhe wawan rembak kalian Nyai Prabu Duryudana. Wah, ora jenengane. Lah ya sapa to sing tindak kuwi wong nyatane tata gelar Narendra Wantah ning sak temene iku Sang Hyang Suman kang tindak makili pendo para Prapten Ngastina. Ninggi. Terus kepriye nggih? Kula kelampang sampun sabet jagong kaliyan Nyai Prabu Duryudana. Ngaturaken menapa wigatosipun kula tanting Nyai Prabu Kurupati. Kepareng mangsulaken menapa mboten. Kula nyuwun dawuhipun. Sabanjuri lajeng dipun penggalih sawetawis kaliyan Nyai Prabu Duryudana. Ingkang pepuntenipun Nyai Prabu Duryudana kepareng angrila akan memang sudah negari ngastina tuwini ngamarto dematang porokadang pulau Pandowo. Eh, lah talah. Wah, sajake lagi diayomi karo dewane. Dielingke karo pangerane. Ora nyono lah kok murucut saka gendongan luput saka dangan. Tak angen-angen tak kira yen ora ngulungake. Lah kok malah mengkono kang dadi ucaping si Duryudana ngelilakake Ngestina Ngamarta dadi panguwasaning Pandhawa. Nun inggih. Namung ngawuningan noyang. Loh. Kok nganggo namung? Mbok ora usah nganggo namung wae. Menika dereng kula lajengaken kok, Yang. Ya piye? Namunge kira-kira apik apa elek? Inggih badhe aturaken rumiyin. Ya piye? Sareng sampun mekaten kedadak Iwang Narada paring dawuh nekseni tetepipun Ngastina Ngamarta kaasta para kadang Pandhawa. Lajeng kondur makayiwangan sak kondripun Iwang Narada saking kedaton medal bibi Dewi Gendari. Wah. Gendari inggih. Mbak Yune Sengkuni inggih. Metu apa kuwi metu? Bibi Gendari medal sampun beto wujudipun curiga nangis gugu wonten ngarsanipun Nyai Duryudana ingkang isining penangis mboten narimahaken yen to Ngastina Ngamarta dipun wangsulaken dhateng Pandhawa. Lah ra apa to? Ra apa to? Wis wong bola-bali Mbak Yune Sengkuni. Wah. Wah. Brenggae padha karo Mbak Yune ngaladen. Inggih. Menawi ngantos para kadang Pandhawa mangsulaken Ngastina Ngamarta Bibi Gendari badhe suduk slira satemah Yai Prabu Duryudana Gondeli. Yai Prabu lajeng matur menapa pamundhutipun Bibi Gendari Yai Duryudana badhe minangkani. Dawuhipun namung kajawi setunggal inggih menika kedah dipun cukengi negari Ngastina tuwin Ngamarta. Sampun ngantos dipun paring kados Pandhawa menawi dari gemlundung para Kurawa mekaten dawuhipun lan ugi dipun sarujuki kaliyan Nyai Prabu Duryudana dados cetanipun wekdal mangke lampah kula mboten beda Bibi Ratu gagar wigar tanpa karya sebab Kurawa pancen sampun kepengin dados ing Bharata Yudha Yang Prabu. Tan yo para Pandhawa yo kumulung mangun sering soto Kurawa tambah konte terus kasih larut-larut jatuh koroyak hei latalah orang itu ujarin wong adaplok tetapi dati Bharata Yudha yang panjang menggunuh Pandhawa wis orang dalang liya iki kang wekasan baline Praja Ngamarta Ngastina kudu dirwangi tuntasin udiro tiarah kanti gumlundingan sirah ini bos kali panjang marus. Jahneng jahneng kaloko kati langit mambang tanpa sulan upamaneko wintang tulyo kusumaya sumawur ing inggih kula nekseni menapa ingkang dados keparingipun Siniwuning Wirata ingkang nyatanipun Kurawa mboten mendhoeng pamilunto, mboten lunturing pitutur luhur. Namung ngajab dumadosing Bharata Yudha. Pancen mengkono Kyai. Nerbitor tak dawuhake supaya gayoso pesanggeran mapan ing Tegal Guru. Inggih. Namung mugi kawuningan bilih. Perang Bharata Yudha menika mboten perang limrah. Menika perang mawa tata krami. Perang ingkang mawa dipunatur. Iya. Ingkang menika saderengipun sami bidal dhateng Tegal Guru langkung rumiyin keparenga kula nyuwun dawuh. angsaing Pandhawa anggenipun badhe hangayahi perang suci menika, lajeng sinten ingkang cara kretanipun kaaturan nyepeng Lising Kuda utawi kendalining Baratayuda? Pangrasaning jenenge ingsun ya mung buyut kuwi Durwati. Iya ya Kakang. Ya mung Koko Prabu Kresna ingkang wenang angasta Lising Pandhawa nggone bakal ngayahi Baratayuda. Nggih. Nggih. Pripun Ndara Werkudara? Ya aku sarujuk. Mboten nomo aneh menawi sinuwun Ndarawati ingkang kapacak minangka ngasta Lising Pandhawa ngayahi Baratayuda karana rumiyin gajegipun sinuwun Ndarawati menika sampun ngasta pakem Baratayuda. Sampun ngasta pakem Baratayuda ingkang sampun kawrat wonten ing kitab Jitap Soro. Kula ngertos mlika nalika jaman lampahan Kresna gugah. Iya iya iya. Sinuwun sak sampunipun mekaten lajeng sinten ingkang minangka dados pinituwaning Pandhawa anggenipun badhe ngayahi Baratayuda? Sapa putu? Pangraos kula mboten wonten sanes namung kajawi inggih namung Kakang Semar piyambak. Kersa dados pujangganing Baratayuda dados pinituwaning Pandhawa. Wah, bener banget. Bener banget. Kyai Semar ya mung jeneng para kiai ingkang dikeparengake dadi pengayomaning kabeh warganing Pandhawa ingkang bakal hangayahi perang suci iki. Inggih. Menawi ngaten kepareng onekseni benjang tempuing Baratayuda Jaya Binangun gandeng kula dipirsakaken pinituwa minangka pujangganing Pandhawa, mila kula benjing Baratayuda menika mboten ngayahi nyepeng gegaman. Tuwin kula mboten badhe medal dhateng paprangan. Kula badhe singitan wonten papan ingkang piniji. Kula nyuwun rencang para brahmana, para wiku ingkang dados warganing Pandhawa. Ingkang para brahmana wiku lan para nujum, para ngulama kala wau badhe kula kandhesarengan nyuwun dumateng pangeran. Mugi tansah ngayomana dhateng para Pandhawa sak warganipun. Hawit nyatanipun warganing Pandhawa menika mboten badhe oncat saking Panca Bakti ingkang sepisan warganing Pandhawa menika mujudaken titah ingkang pitados tuwin bekti dhateng Gusti hingga ngakarya jagat. Kaping kalih warganing Pandhawa tansah ngagengaken lelabuhan tuwin nindakaken lelabuhan kala wau ingkang wigatos kangge mujudaken nidam-nidamaning kamardikan tansah mbela tuwin ngamalaken dasar luhur gangsal perkawis. Inggih jiwaning Pandhawa 5. Kaping 3 warganing Pandhawa tansah budidaya tuwin miyara kerukunan lan manunggaling bangsa kanthi watak setya dumateng kadang, setya dhateng kanca. Kaping 5 warganing Pandhawa darbe tekad ingkang sampun gembleng tansah angleksanaken menapa ing dados panjeriting bebrayan agung kangge mbangun bebrayan ingkang adil. Makmur tentrem tertib tuwin sentosa. Jangkepipun Panca Bakti warganing Pandhawa setya dhateng undanging dasar negeri ngutamekaken wekeling nyambut damel jujur tuwin tanggel jawab salabetipun hanindhaken babar kahanan enggal tuwin wewangunan. Iya Kiai. Ingkang menika monggo. Sakderengipun badhe bidal dhateng ing pasanggrahan ingkang mapaning Tegal Kuru sesarengan kula dherekaken nyenyuwun dumateng Gusti Dyat ingkang karya jagat tansah nuntuna dhateng kita sami hanjengipun dhateng Karahayon rahayu wetahing para Pandhawa badhe njalari langgeng ing kamardikan tuwun badhe saged anjalari dumugining alam adil kalian makmur ingkang dipun idam-idamaken bebrayan agung ing Nuswantara rahayu ingkang sami nyuwun dumateng Gusti.